Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa idzan qalabu raja'u ila ahlihim in qalabu fakihin. وفي قراءة فكهين مؤجبين بذكرهم المؤمنين وإذا رأوهم رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما أرسلوا أي الكفار عليهم على المؤمنين حافظين لهم أو لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك في الجنة ينظرون من منازلهم إلى الكفار وهم يعذبون وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا هل ثوب جوزيا الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Penafsiran ayat 31 dari surat Al-Mutaffifin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, atau di sini fakihin. Wa idza qalabu dan ketika mereka inqalabu ay raja'u, mereka pulang, ila ahlihim, menuju ke keluarga mereka di rumah. Setelah dari luar, setelah mengejek, menertawakan, memicingkan mata kepada orang-orang beriman, mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Inqalabu fakihin. Wa fi qira'ah fakihin, mereka pulang dengan fakihin. Keadaannya, hal mereka, mu'jabina bidzikrihim al-mu'minin. Ya, mu'jabin yaitu, maksud mu'jabin ini adalah mutaladzidin. Ya. Mutaladzidina bima kana min rif'atihim. Mereka takjub dan merasa lezat dengannya, disebabkan posisi mereka dan ketinggian mereka, merasa lebih tinggi di atas orang-orang beriman. Ya, ujub. Dan orang yang ujub itu, ya, orang-orang yang fakihin, merasa lezat dengan penceritaan ketinggian diri mereka di atas orang lain. Nah, itu ujub. Jadi makanya di sini fakihin mu'jabin. Jadi begitulah tingkah orang-orang kafir atau orang-orang yang menyerang orang-orang beriman. Di balik layar, di rumah mereka, mereka menjelek-jelekan orang-orang beriman dan mereka merasa lebih tinggi kuasanya. Dan posisi orang-orang kafir ketika itu di Mekah ini, mereka pemimpin, orang yang lebih kaya, orang yang punya, dan seterusnya. Dan mereka mayoritas, sementara orang beriman tidak. Makanya mereka gampang menindas, menjelekan, menertawai. Ya. Nah, Kenapa? Karena mu'jabin, yaitu karena mereka orang-orang yang ujub bizikrihim al-mu'minin. Ketika mereka menyebut orang atau menyebut-nyebut tentang orang-orang mukmin, tuh lihat tuh mereka tuh, as orang kayak gitu mah, nah dan seterusnya dari omongan-omongan, ya. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Wa idza ra'awhum yani ra'awul mu'minina. Jika mereka melihat orang-orang beriman. Dhamir di sini dhamir marfu', waw di sini ra'aw, mereka. Kalau kita melihat penafsiran dalam Al-Jalalain ini, dhamir al-marfu' ini kembali atau fa'il ini kembali ke mujrimin, yaitu orang-orang kafir. Jika ketika orang-orang kafir melihat orang-orang beriman, ya. Tapi ada penafsiran model kedua. Wa idza ra'awhum, yakni wa idza ra'al mu'minuna al-mujrimina. Paham enggak? Penafsiran kedua sebaliknya. Kalau penafsiran pertama artinya jika orang-orang yang penjahat itu melihat orang-orang beriman, tafsiran pertama ingat, save, disimpan ini. Tafsiran kedua sebaliknya. Wa idza ra'awhum, dhamir marfu' kembali ke mukminin, dhamir mansub kembali ke mujrimin. Berarti wa idza ra'al mu'minuna al-mujrimina. Ini tafsiran kedua, sebaliknya dari yang pertama. Yani jika orang-orang beriman melihat ke orang-orang jahat itu. Ya, kebalikan. Tuh, lihat di sini, ini tafsir, ini khilaf yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya khilaf tadad, yaitu khilaf yang bertentangan. Tafsiran pertama, yang melihat siapa? Orang mujrim. Kepada siapa? Melihat siapa? Melihat orang-orang yang mukmin. Tafsiran kedua sebaliknya. Tafsiran pertama ini disebutkan dalam jalan lain. Tafsiran kedua tidak disebutkan. Tapi disebutkan dalam Suruhat Jalalain. Tafsiran kedua, wa idza ra'awhum, yang melihat siapa? Orang beriman, melihat ke siapa? Melihat orang-orang mujrim. Ngerti di sini ya? Bertentangan enggak sebenarnya? Ya jelas bertentangan, bahkan 100%. Ya, khilaf di sini khilaf dalam memahami kepada siapa audah atau rujuknya dhamir tadi. Wa idza ra'awhum, di situ ada berapa dhamir ikhwan? Ada dua. Dalam fi'il ra'aw, mereka dhamir marfu' sebagai fa'il, dan juga ada dhamir kedua yaitu dhamir nasab. Ya, nasab apa? Munfasil. Ra'awhum sebagai objek. Siapa subjek, siapa objek, siapa pelaku, siapa korban. Tafsiran pertama, pelaku penglihatan siapa? Orang-orang mujrim, itu yang masyhur, ya. Dan objek yang dilihat siapa? Orang-orang beriman. Tafsiran kedua, pelaku penglihatan adalah orang-orang beriman, dan objek yang dilihat adalah orang-orang mujrim. Oke? Okay? Ya. Begitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa sebut salah satunya batil tafsirannya? Tidak langsung bisa kita begitu kan, kalau memang benar batil, ya. Enggak bisa. Harus memiliki ilmu atau kaedah atau hujjah atau qarinah yang membatilkan salah satu dari pendapat tersebut. Ketika suatu ayat itu ada ihtimalat, ada beberapa posibilitas, dan semua posibilitas itu tidak ada hujah manapun yang bisa menyangkalnya, maka semuanya benar. Ya. Dalam beberapa ayat, ihtimalat atau posibilitas tafsiran itu semuanya tidak bisa disalahkan. Walaupun kesannya memang bertentangan. Bertentangan dari segi makna, tapi tidak bertentangan dari segi teologi atau akidah atau apa enggak. Ya. Taib. Wa idza ra'awhum. Jadi tadi ada tafsiran. Dimasukkan di hati masing-masing dua tafsiran itu dulu. Qalu, mereka berkata, inna haula'i ladhallun. Mereka berkata, qalu fi'il fi'il madin, yang di dalamnya ada dhamir juga waw sebagai dhamir fa'il, ya. Nah, siapakah mereka ini yang berkata? Itu tergantung dari penafsiran ra'au. Ya enggak? Kalau ra'au di sini siapa yang melihat? Yang melihat adalah orang-orang mujrim, maka yang berkata orang-orang mujrim. Kalau yang melihat menurut antum, antum pegang yang melihat adalah orang-orang mukmin terhadap orang-orang mujrim, maka qalu, siapa yang berkata? Ya orang-orang mukmin, gitu. Ya. Mereka berkata, inna haula'i ladhallun. Sesungguhnya mereka, nah mereka di sini kembali ke penafsiran antum, dikata hum, wa idza ra'uhum, hum di sini mukminin atau mujrimin? Ya. Gitu kan? Nah. Kalau sebagaimana tafsiran di sini, kalau ternyata yang memandang adalah orang-orang mujrim ke orang-orang mukmin, maka inna haula'i ladhallun, berarti orang mujrim mengatakan tuh lihat tuh mereka orang-orang pengikut Muhammad adalah orang-orang sesat. Ya. Li imanihim bi Muhammad, karena keimanan mereka terhadap Muhammad. Orang sesat ngatain orang beriman sesat. Itu berarti sudah sifatnya tradisional, ya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ketika kita lihat di zaman sekarang, orang yang mengikuti kaedah manhaj salaf kemudian dibilang talafi, dibilang murjiah, dibilang penjilat, dibilang ekstremis, dibilang khawarij, semua masuk, ya. Malah lama-lama kok kita merasa justru benar inilah nasib seperti nasibnya dulu sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dibilang apa? Majnun? Iya. Tapi dibilang syair? Syair. Bertentangan gak kira-kira? Bertentangan gak? Syair dengan majnun. Orang gila dengan penyair. Penyair tuh butuh kemampuan bahasa bagus gak? Lah iya. Orang gila hingga bisa menyair. Ya. Kalau memang betul gila, itu ngapain kok diantara orang-orang kafir kok diem-diem ngedengerin Nabi Muhammad SAW sholat atau baca Quran? Katanya gila, ah, bertentangan. Sekarang manhaj salaf atau salafiyin disebut, ah, satu sisi nyebut mereka, nyebut salafiyin khawarij. Ada gak yang bilang salafiyin khawarij? Maksudnya ahlu sunnah, betul-betul bukan real khawarijnya. Ahlu sunnah, ya. Tapi di sisi lain, salafiyin disebut juga murjiah. Ya enggak? Bertentangan enggak sebenarnya? Ya bertentangan. Pihak yang terlalu lembek terhadap masalah kekufuran, ya, menyebut salafiyin khawarij. Pihak yang ekstremis, ya, menentang umara, menyebut salafiyin murjiah. Ya. Dari semua, Syiah menyebut kita Nasibi, Wahabilah pasti. Semua orang sepakat ini Wahabi, ya gitu. Yang penting dari semua Khawarij, Murji'ah, Nasibi, ini ekstremis, ini ghulat, teroris semua terkumpul dalam satu idean Wahabi, khalas. Ya. Jadi Wahabi itu mencakup di dalamnya semua kelompok yang sesuai hawa nafsu mereka maunya apa disebut itu. Baik. Jadi sudah ada dalilnya. Di zaman Nabi pun orang-orang benar itu disebut dolun, keterbalikan. Balik banget, ya. Kenapa dolun? Karena mereka beriman kepada Muhammad. Kita lihat di sini. Orang-orang sesat mereka tidak bisa membalas kebenaran dengan kebenaran metode, kaedah atau konklusi mereka. Kalau enggak mereka gagal paham, kalau enggak mereka logical fallacy, kalau enggak ujung-ujungnya mereka ngejelekin, khalas itu aja, udah. Ya, kalau enggak gagal paham, kalau enggak ya sama juga gagal paham. Iya, logikanya enggak main. Walaupun mereka berusaha memainkan logika tapi tetap aja ya switch off ya. Kemudian yang ketiga atau ya cara paling instan, jelekin aja udah. Kalau di sini innaha ulai ladhallun, cara instan. Kalau misal di surat-surat lain mengingkari tentang hari akhir. Aidza kunna turaba ya. Atau di surat An-Nazi'at ya. Kita kan udah jadi tulang belulang, masa dibangkitkan lagi ya. Ini sebenarnya apa nih? Mereka berusaha untuk membantah keberadaan hari akhir dengan logika mereka. Yang mana itu enggak bisa, bubar logika tersebut. Ya. Gimana cara membantah orang-orang yang mengingkari hari akhir? Dilihat dari rincian bantahan mereka. Mana mungkin ada azab kubur, ya kan? Kalau ada azab kubur, berarti coba kuburan rapat. Apalagi Jakarta. Satu kena azab kubur, satu kena nikmat kubur. Coba gali, ada enggak? Enggak ada. Mana mungkin juga mereka bisa ngerasain sebelahnya diazab, sebelahnya diberi kenikmatan. Ya, kan logikanya gitu. Ya logikan aja, antum tadi malam mimpi, istri antum mimpi buruk, istri antum mimpi lebih buruk lagi ya. Atau istri antum mimpi indah, antum mimpi buruk keringetan, istri antum mimpi indah sumringah. Nah pas bangun kok keringetan berefek, padahal sampingan, sesuatu yang gaib, sesuatu yang unik ya, gak bisa kita nalarkan. Itu bisa, ya di kuburan insya Allah lebih bisa. Dan Allah Maha Kuasa atas itu. Dan seterusnya dari mereka ya, bantahan-bantahan mereka terhadap usul akidah-akidah kita. Sambil membantah ya, mereka kemudian mengatakan, wah ini sesat, ini ekstrim, ini ghulat, ini, dan seterusnya dari julukan demi julukan. Nah kalau misalnya kita kembali ke tafsir yang kedua untuk ayat ini, wa idza ra'awhum, jika orang-orang beriman melihat orang-orang mujrimun, qalu, orang-orang beriman bilang, innaha ulai ladhallun, tuh orang sesat. Kalau kita pakai penafsiran kedua, dan ini juga benar, menunjukkan tidak apa-apa kita menunjuk orang-orang sesat sebagai orang-orang sesat. Iya, boleh. Ada syaratnya ini, kalau kita maknai tafsiran yang kedua ini. Ya. Syuf, lihat, ikhtilaf tafsir ini, walaupun tadad bertentangan, bukan ia ya bisa tadad, bisa tanawu. Ini pun memberikan rahmat tersendiri, yaitu hukum-hukum semakin lebar, istidlal semakin meluas. Ya. Alhamdulillah. Boleh di sini kita menyebut orang yang memang dol, dia sesat khalas, tapi tentu dengan hujjah ya. Ya, karena Allah musta'an, sekarang ini beberapa orang ini awam atau bahkan sampai ustadznya pun menjarah seseorang tanpa sebab. Sekarang jarah yang dibutuhkan jarah mufassar. Kalau jarah yang mujmal, walaupun itu ada bolehnya juga, tetapi zaman sekarang zaman media sosial, orang mudah menyambungkan lidah ke lidah lainnya atau ke telinga lainnya. Ketika jarah itu mujmal, anda bilang, hati-hati sama Syekh Abu Hudzaifah. Kenapa? Khalas, pokoknya hati-hatilah. Jadinya apa? Liar. Jadi bola liar. Yang kemudian menjadi apa? Ya, orang jadi zulun, prasangka-prasangka. Ada apa ya? Jangan-jangan gara-gara gamisnya. Jangan-jangan jenggotnya palsu. Jangan-jangan. Dijanganin semuanya. Ya. Itu ketika jarahnya mujmal. Ya. Jarahnya coba mufassar, tafsiran. Kenapa? Karena Syekh Abu Dhaifah beliau ini begini-begini disebutkan. Taib, valid gak tuh kabar? Ya. Ya, ana ada seorang ikhwan DKM juga dan tim ana juga. Ada seorang ustaz bilang, antum jangan ngundang ustaz fulan. Ya. Ah, kenapa ustaz? Kenapa ustaz? Ustaz fulan itu dia inkar sunnah dia. Allahu ustaz, inkar sunnah. Artinya inkar sunnah apa? Quraniyun, berarti enggak percaya dengan hadis Nabi sebagai wahyu. Ini kan kufur, enggak? Inkar sunnah kufur enggak? Jelas kufur, khalas. Ya. Anak kaget dengarnya. Maksudnya tim, salah satu tim anak ini bilang kayak gitu. Anak kaget dengarnya. Coba antum ya ini berat ini perkaranya. Inkar sunnah ini bukan sekadar masalah Allah istiwa di atas ars, bukan sekedar itu. Ini lebih ngeri lagi daripada itu, ya enggak? Dan ustaz tersebut yang ditahzir, tapi dengan tafsiran tahziran tersebut betul, maksudnya ada tafsirannya, yaitu ustaz tersebut inkar sunnah. Ini ustadznya juga masyhur, diundang kemana-mana di bagian Jakarta, belahan bumi Jakarta diundang kemana-mana. Ana sendiri kaget. Ini udah berapa bulan yang lalu ya kejadiannya. Ana bilang antum jangan langsung telan gitu aja perkataan ustadz tersebut. Ya. Antum jangan langsung telan gitu aja. Ya. Perkataan ustadz fulan. Antum kan nggak tahu ya, maksudnya nggak ada yang tahu kan? Mujmal kan ya, enggak, ini cuman sampel dan antum enggak usah dicari. Ya. Ya, takutnya nanti ternyata itu ustaz antum juga. Ya, enggak ada sini, enggak ada sini. Nah. Tapi seiring berjalan waktu tim kita ini kemudian memperhatikan ustaz yang ditahdzir tersebut. Perasaan kajiannya ada hadis, ada. Kalau dia inkar sunnah enggak mungkin dong ngomongin tentang hadis, bicara tentang apa, mungkin riyadhus shalihin, inkar sunnah ngaji riyadhus shalihin mungkin enggak? Enggak, misalnya riyadhus shalihin, sahih Bukhari, sahih Muslim. Inkar sunnah, kalau diril inkar sunnah enggak gitu. Kalau antum tahu ada kadang-kadang sebar kutip mereka. Ya, kalau enggak salah apa ya di Solo, orang Solo atau apa itu. Ya, antum lihat tuh isinya Quran semua. Anda dulu pernah di Kalibata ada orang ya habis sholat dia langsung ngasih kutip-kutip itu ke jemaah. Terus anda baca, ini kok semua Quran semua isinya, nggak ada hadis, mana hadisnya? Anda gituin, anda todong langsung, terbata-bata dia nggak mau ngomong gitu. Ya. Taib. Tadi jarah seperti itu, walaupun mufassar tapi perlu juga tabayun. Kalau memang betul-betul jarah ini, apalagi ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, harus ditabayunkan. Tabayunnya mungkin dengan cara bertanya pada ustadz lain yang kredibelnya tinggi, atau melihat langsung hakikinya. Ya. Ternyata enggak. Allahu musta'an. Ya. Dan yang mentahdir ini juga, ya, mantan jamaah tahdir ternyata, pantas. Ya, ya begitu. Ya sampai membuat salah satu tim kita ini gamang. Ustaz gimana Ustaz ini? Katanya inkar sunnah. Antum cek dulu, ini bahaya ini. Kalau betul ya tinggalkan. Kalau ternyata enggak benar coba cek. Ternyata enggak ketahuan di mana jejak inkar sunnahnya. Mungkin ada satu poin yang menurut Ustaz penjarah ini inkar sunnah. Tapi itu belum cukup sebagai bukti ternyata. Karena bukti yang lebih panjang, beliau adalah seorang sunnah, ahlu sunnah. Ya, masya Allah. Dan kemudian setelah terjadi penjarahan yang enggak menyebar, jarah ini enggak menyebar dan tidak layak disebarkan, alhamdulillah. Itu, ya, malah anda mendapatkan cerita aib tentang orang yang menjarah. Tuh lihat, Allah membalikkan keadaan. Anda melihat cerita aib orang yang menjarah. Dan yang menjarah adalah sopirnya sendiri. Ngomong ke ana sopirnya. Mantan sopir maksudnya. Ustaz, ana wallah ana nganterin beliau ini cuman 4 hari saat habis itu enggak betah sama sekali. Enggak betah satu. Kenapa? Bayarnya kurang. Bukan itu, saat. Memang berapa antun bayar? Ngomong aja mana? Berapa dibayar? 100 ribu. Ke pengajian manapun 100 ribu. Astagfirullahaladzim, ustaz kok pelit gini kan? Coba antum jadi sopir, Syekh. Antum jadi sopir ke kajian sana sini cuma dibayar 100 ribu. Bensin antum tanggung. sopir, ya, tanya teman-teman yang Grab coba, 100 ribu kemana-mana itu sedekah itu, bukan sopir itu, ya. Nah, oke, bukan itu ya, bukan itu masalahnya. Kata beliau begitu, ah, masa bukan itu, paling itu masalahnya, ya, gara-gara itu ada masalah lain mungkin. Bukan itu saat betulan. Ana urusan ini ana insya Allah rela lah masalah gitu mah. Apalagi demi kajian gitu kan. Tapi masalah adab, saat masalah adab. Buh, kenapa? Ana di supir, beliau di samping, duduk di bagian samping supir, ya. Di samping pak supir yang sedang bekerja gitu kan. Di depan dashboard kan. Ustaz, beliau itu kakinya ditaruh di atas, saat. Di atas dashboard. Jadi kalau orang dari depan mobil ngelihat tuh ada jempol, ya, samping supirnya. Dan supirnya itu Ustaz, ana itu usia ana 11 tahun lebih tua dari beliau, Ustaz. Pas ana nyupir, hati ana berkecamuk gitu. Saya lebih tua sebenarnya. Memang situ Ustaz, tolong karena situ Ustaz jangan gitu dong, gitu loh. Antum gimana kira-kira sih? Hah? Antum nyupir, samping antum Ustaz. Ustadz, masya Allah. Ustadznya ngangkat kaki di atas dashboard, nyantai kayak gini. Samping orang yang lebih tua, 11 tahun. Dari situ anda ngeliat akhlak beliau. Padahal beliau dai sana sini, sana sini, sana sini. Dan kemudian keras sikapnya kepada ana. Ana udah pernah kebelah kencing, udah di ujung ini. Gua dibolehin kencing sama dia. Jadi udah ana 4 hari doang, Ustadz. Habis itu gak tahan. Kemudian ana juga nganterin anak-anaknya, nganterin ininya, katanya cuma kajian doang, tapi disuruh nganterin sana sini. Dan itu biayanya sedikit. Coba lihat. Ustadz Fulan ini yang tadinya mentahzir dengan tahzir seperti itu, masya Allah. Ya Allah balikkan, kemudian beberapa saat kemudian aib beliau malah sampai ke ana. Allahul musta'an. Jadi seperti mencakar orang, tapi kemudian tanpa diketahui dia tercakar. Masya Allah. Ya, balasan dari Allah seperti itu. Ya. Dan yang mentahzir itu bukan ustadz. Sopir. Yang mana? Orang yang justru yang lebih dalam lagi dan lebih real itu yang tahziran sopir ini tentang akhlaknya. Ada kalanya orang yang terlalu jauh kita cuma ngelihat di klip atau media sosial. Yang mana kita perlu tabayun. Tapi orang yang langsung masuk ke keseharian kehidupan yang ngelihat langsung orang kayak gimana, ya enggak? Makanya ada dapat nasihat dari ikhwan ini, Ustaz benar kata beberapa orang. Antum kok dekat sama ustaz, jangan terlalu dekat. Karena harapan antum tinggi, tapi ketika antum melihat aibnya, turun semua harapan antum. Betul enggak? Iya. Makanya jangan dekat-dekat sama Ustaz Reksi. Ya. Antum kalau ngeliat kos-kosannya, harapan antum tinggi ngeliat kos-kosannya. Oh, masya Allah, belum nikah. Nah, gitu kan. Iya, cepat-cepat nikah sih. Ya. Inna haula'i ladhallun. Statement mereka sesat, dia sesat, itu ada syariatnya. Tetapi harus ada bukti, ada hujah. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Wa ma ursilu, padahal mereka itu tidak diutus alaihim terhadap orang-orang mukminin sebagai hafizin, sebagai penjaga lahum lil mukminin au li a'malil mukminin. Orang-orang kafir itu tidaklah dihidupkan untuk menjaga diri orang mukmin atau menjaga amalan orang-orang mukmin sampai bisa mengembalikan ke maslahat-maslahat orang mukmin. Enggak, orang-orang kafir urusannya bukan itu. Ya. Orang kafir mereka diperintahkan untuk memperbaiki diri mereka sendiri sana sampai beriman. Enggak usah ngurusin orang-orang yang sudah bagus imannya. Orang yang rumahnya hancur itu enggak usah ngurusin orang yang rumahnya mapan. Orang yang miskin, kere, enggak usah ngurusin orang yang sudah kaya. Enggak usah ngatur-ngatur. Kenapa? Ya situ sendiri urusin tuh stabilitas ekonominya. Enggak usah ngurusin orang-orang yang ekonomi sudah stabil. Ya gitu kan? Makanya orang Yahudi ada yang bilang, saya ini kalau sholat perasaan biasa aja, doa kepada Allah biasa aja, enggak kayak orang mukmin. Ya kan? digoda, perlu ini, berbalut Nusantara, urusin semua itu. Benahi itu semua. Bisa enggak? Enggak bisa, ya. Tapi yang diurusin apa? Keamanan gereja. Ya kan? Pengajian Wahabi, Sufyan. Kebalik, wama ursilu alaihim hafizin. Memang ini ayat untuk orang-orang kafir, tapi ada orang-orang yang bertasabbuh kepada orang-orang kafir dalam masalah ini. Yaitu tasabbuh dari segi apa? Hancurnya diri sendiri tapi ngurusin pihak lain yang ternyata lebih baik daripada dirinya. Wama ursilu alaihim hafizin. Baik. Cukup apa enggak nih? Ini Al-Mutaffifin sepertinya lama sekali kita habisnya. Kita lanjut aja. Fal yauma ay yaumal qiyamah. Pada hari ini, pada hari kiamat, alladzina amanu minal kuffar yadhhakun. Orang-orang yang beriman menertawai orang-orang kufar. Alal araik, di atas dipan-dipan fil jannah, yanzurun. Mereka melihat manazila min manazilihim ilal kuffari wa hum yu'adzabun. Dari tempat posisi mereka, dari derajat mereka yang tinggi, mereka melihat orang-orang kafir sedang mereka sedang diazab. Fa yadhhakuna minhum kama dhahikal kuffaru minhum fid dunya. Maka orang-orang beriman itu ya menertawai orang-orang kafir sebagaimana orang-orang kafir menertawai mereka ketika di dunia. Sebagaimana orang-orang kafir di dunia menertawai orang-orang mukmin tanpa perasaan, begitu pula penghuni surga menertawai penghuni neraka tanpa ada rasa, tanpa ada rasa iba. Takutnya begitu ya. Kalau misalnya ternyata keluarga sendiri, na'udzubillah, kesian. Kesian ketika kita di dunia nih bicara. Tapi kalau di akhirat, udah bodo amat lah, mati aja udah. Ya, tapi enggak mati-mati orang-orang yang di neraka. Ya. Begitu. Jadi sebagaimana orang-orang sesat dan orang-orang kafir menindas mukminin, menertawakan mukminin tanpa rasa, begitu pula kelak ahlul jannah menertawakan ahlul nar tanpa ada iba dan rasa. Ya. Hal thuwiba, hal juziya, apakah akan diganjari al-kuffar, orang-orang kafir, maka nu yaf'alun. Apa yang telah mereka lakukan? Naam, ya. Ini kalau misalnya hal di sini istifham hakiki, ya. Apakah dan istifham hakiki di sini sebenarnya untuk mentahqiq akan adanya jaza atas orang-orang kafir. Jadi istifham untuk mentahqiq akan adanya jaza untuk orang-orang kafir. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Setelah ini insyaallah syarah al-Warqat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.